Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Kita lanjutkan dari pembahasan seputar fikih salat dari kitab yang dikarang oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu kitab Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbir ila taslim ka'annaka taraha. Pada pertemuan sebelumnya masih kita membahas tentang tata cara atau kaifiyah daripada sujud. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan dan kita ulangi sedikit. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Daruqutni wal Hakim dan yang lainnya. Wa kana yad'u yadayhi 'alal ardi qabla rukbataihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangan beliau ke atas bumi sebelum beliau meletakkan kedua lutut beliau. Jadi di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang di antara tata cara sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari i'tidal, yaitu beliau meletakkan, menjatuhkan kedua tangan terlebih dahulu baru kedua lututnya. Wa kana ya'muru bidzalik, dan beliau memerintahkan seperti itu. Fayaqul, beliau mengatakan dalam hadis yang lain, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila salah seorang dari kalian ingin sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah dia menderum. Naam, janganlah dia menderum, yaitu hendak melakukan sujud, seperti menderumnya unta. Wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, maka hendaklah meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu dan kedua naam lututnya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di catatan kaki, wa'lam anna wajha mukhalifatil ba'ir biwad'il yadain qabla rukbataini. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya sisi menyelisihi ontah adalah dengan meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan kedua lutut. Wa annal ba'ira yad'u awwala ma yad'u rukbatayh. Dan bahwasannya seekor ontah itu pertama kali ketika dia ingin menderum, ingin duduk, dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Wa huma fi yadayh, dan kedua lutut itu dihukumi kaki, kata para ulama. Nah, jadi ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila kita hendak sujud, maka yang terlebih dahulu kita dahulukan adalah kedua tangan. Baru setelah itu kita letakkan kedua lutut kita. Dan ini dalam rangka menyelisihi tata cara duduknya atau menerumnya seekor unta. Karena seekor unta itu biasanya dia mendahulukan ya kedua kakinya yang belakang, baru yang di depan. Dan ada pula sebagian para ulama berpendapat dengan pendapat yang lain, seperti Al-Imam At-Waijiri rahimahullah. Beliau berpendapat ya bahwasannya yang didahulukan adalah kedua kaki, baru kedua tangan, ya, baru kedua tangan. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab, ya. Nah, ini pendapat-pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Ya, sebagian menyebutkan yang didahulukan adalah kedua tangan, baru kedua kaki. Sebagian menyebutkan kedua kaki terlebih dahulu, setelah itu kedua tangan. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam catatan kaki di sini, ia telah membantah pendapat Syekh Tuwajiri rahimahullah. Dan beliau menguatkan berpendapat bahwasanya yang benar adalah mendahulukan kedua tangan terlebih dahulu, baru setelah itu adalah kedua kaki. Wa kana yaqul, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yadaini tasjudani kama yasjudul wajhu, fa idza wada'a ahadukum wajhahu falyadh' yadayhi wa idza rafa'a falyarfa'huma. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal yadain tasjudan, sesungguhnya kedua tangan itu bersujud. Kama yasjudul wajhu, sebagaimana wajah itu bersujud. Fa idza wada'a ahadukum wajhahu, maka apabila salah seorang dari kalian ingin meletakkan wajahnya ke bumi, yaitu sujud, falyadh' yadayhi, maka hendaklah dia meletakkan terlebih dahulu kedua tangannya. Wa idza rafa'a falyarfa' huma, dan apabila dia hendak bangkit dari sujud, maka hendaklah dia mengangkat terlebih dahulu kedua tangannya. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah menukilkan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertumpu kepada kedua telapak tangan beliau. Nah, jadi ketika hendak sujud, ya, beliau bertumpu kepada kedua telapak tangan beliau. Nah, wayabsutuhuma, dan beliau membentangkan keduanya. Ya. Membentangkan kedua tangan beliau. Wayadhammu asabi'aha asabi'ahuma, dan beliau merapatkan jari-jemari beliau. Ya, jadi ketika hendak sujud, ya, beliau turun dengan bertumpu kedua tangan beliau sambil merapatkan jari-jemari beliau. Wa yuwajjihuha qibalal qiblah, dan beliau menghadapkan kedua tangan beliau tersebut ke arah kiblat. Kemudian kita lanjutkan di antara tata cara atau sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau nukilkan dari hadis yang lain dari Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Wa kana yumakkin anfahu wa jabahatahu minal ardh. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memantapkan hidung beliau, yaitu betul-betul sujud, ya, melekat dengan bumi, dengan lantai. Wajabahatahu, dan kening beliau, minal ar, dari bumi atau dari lantai. Waqala li al-musii salatuhu, dan dia mengatakan kepada seorang yang buruk salatnya, Idza sajadta famakkin li sujudika. Maka apabila engkau hendak sujud, maka mantapkanlah sujudmu, betul-betul sujud. Fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, idza anta sajadta faamkanta wajhaka wa yadaik. Dan apabila engkau hendak sujud, maka mantapkanlah wajahmu dan kedua tanganmu. Hatta yatma'inna kullu 'azmin minka ila mawdi'ihi. Sampai tuma'ninah setiap tulang itu, na'am, pada tempatnya masing-masing. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau mengatakan, la salata liman la yusibu anfuhu minal ard ma yusibu al-jabin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Dharqutni dan yang lainnya, la salata, tidak ada salat. La di sini namanya, dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, namanya la nafiyatun lil jinsi, menafikan jenis. Tidak ada salat atau tidak sah salat seorang, liman la yusibu anfuhu minal ar, bagi seorang yang tidak menyentuh, bagi seorang yang hidungnya tidak menyentuh ke lantai, ma yusibu al jabin, sebagaimana ya kening itu tidak menyentuh. Nah, jadi kalau kening kita dan hidung kita tidak menyentuh lantai, ya ini termasuk ya yang bisa membatalkan sholat kita. Jadi ketika kita sujud betul-betul, ya, tujuh anggota sujud nanti akan disebutkan, itu semua yang mengenai lantai, mengenai bumi, ya, pada tempat kita sholat. Wa kana yumakkin aidon rukbataihi wa atrafa kudamaihi. Dan dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Al-Imam Bahaki dan yang lainnya, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memantapkan kedua lutut beliau ketika beliau sujud dan ujung-ujung jari jemari beliau. Wa yastakbilu bisuduri qodamaihi, dan beliau menghadapkan ya bagian depan na'am kaki beliau, dan ya bi atrafi asabi'ihima al-qiblah, dan juga enam jari jemari kaki beliau itu menghadap kiblat. Wa yursi akibaihi, dan beliau merapatkan tumit beliau, ya. Jadi ketika beliau sujud, di antara sifat berikutnya, posisi tumit itu rapat, ya, ditutup, ya. Jadi ketika kita sujud itu, kedua tangan itu berada di samping ya, kanan dan kiri kita. Nah, nanti akan disebutkan dia menjauhi lambung, kedua siku itu menjauhi lambung. Naam. Kemudian pula ya, kedua kaki kita itu dirapatkan. Wa yansibu rijlaih, dan beliau menegakkan kaki beliau. Ya, menegakkan kaki beliau. Wa amara bihi, dan beliau memerintahkan hal tersebut. Wa kana yaftahu asabi'ahuma, dan beliau menekuk ya jari jemari dari kaki beliau, ya, berarti dirapatkan dan sambil ditekuk. Naam. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, fa hadhihi sab'atu a'dha'ah kana sallallahu alaihi wasallam yasjudu 'alaiha. Maka ini adalah tujuh anggota sujud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di atasnya. Apa saja tujuh anggota sujud? Nah, yang tadi sudah kita sebutkan sebagiannya. Yang pertama adalah al-kaffani, ya, kedua tangan atau kedua telapak tangan. Ini anggota sujud. Yang berikutnya adalah warukbatan. Ya, warukbatan, kedua na'am rukbatan, ya, kedua tumit, ya, kedua na'am tumit. ya. Wal qadaman, kemudian kedua kaki. Ya, warukbatan maknanya adalah kedua lutut beliau. Afwan. Kemudian wal qadaman, kedua kaki beliau, yaitu jari jemari beliau. Ya, jari jemari beliau. Naam, itu dirapatkan kedua kaki beliau sambil menekuk. Kemudian anggota sujud berikutnya adalah wal jabahah, wal anfah, wal anfu. Ya, kening dan hidung. Ini tujuh anggota sujud ya, yang harus mengenai lantai. Ya, kening, hidung, kedua telapak tangan, kemudian kedua kaki yaitu ujung jari, kemudian kedua lutut. Ini tujuh naam anggota sujud ya, yang harus naam terkena lantai atau terkena bumi ketika seorang itu sholat. Waqad ja'ala sallallahu alaihi wasallam al-atwaini al-akhiraini ka'atwin wahid fi sujud. Dan beliau menjadikan dua anggota sujud yang terakhir yaitu kening dan hidung itu dalam satu anggota ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan itu termasuk ya satu anggota sujud ya, kening dan hidung. Haitsu qaal, ya, di mana beliau mengatakan umirtu an asjudah, wa fi riwayatin umirna an nasjuda ala sab'i a'dham. Aku diperintahkan, dalam riwayat yang lain kami diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota sujud. Alal jabaha wa asyarah biyadaihi ala anfihi. Yang pertama adalah ya kening. Dan sambil beliau mengisyaratkan pula ke tangan beliau ya, dengan tangan beliau kepada hidung beliau. Jadi kening, hidung itu harus juga menempel ya kepada lantai atau ke bumi ketakala seorang itu sujud. Yan wal yadain wa fi lafdhin al kaffain, kedua tangan, dalam riwayat yang lain adalah kedua telapak tangan. Yan wa rukbatain, kedua lutut. Kemudian wa atrafa al qadamain, wa atrafi al qadamain, kemudian ujung-ujung jari. Nah, ini tujuh anggota sujud yang harus menyentuh ke bumi atau ke lantai. Kemudian kata beliau, walan nakfatu asyabu wasyar, dan tidak diperbolehkan untuk seorang itu melipat atau menjalin pakaian dan rambutnya. Ya, nanti akan disebutkan pembahasan khusus. Naam, ya setelah ini. Nah, hukum mengkepang rambut atau menjalin rambut bagi seorang yang rambutnya panjang ketika sholat. Ya, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melepasnya. Dan ini khusus ya, bagi laki-laki. Nanti akan disebutkan catatan kaki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa kana yakul, dan dahulu beliau mengatakan, idza sajadal abdu sajada ma'ahu sab'atu arabin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang hamba itu sujud, maka tujuh anggota badannya juga ikut sujud. Ya, apa saja itu? Sebagaimana yang telah disebutkan tadi, wajahahu, wajahnya. Naam, wajah di sini masuk ya kening dan hidung. Wa kaffahu, kedua telapak tangan seorang. Wa rukbatani, kemudian kedua lutut. Wa qadamah, dan kedua kaki yaitu ujung-ujung jari. Wa qala fi rajulin shalla wa ra'sahu ma'qusun min wara'ihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, beliau mengatakan kepada seorang laki-laki atau seorang sahabat yang sholat dalam keadaan rambutnya itu terjalin, jadi ya, ikat, ya min waro'ihi, di belakang beliau. Beliau mengatakan innama mathalu hadza mathalul ladzi yusalli wa huwa maktufun. Beliau mengatakan permisalan orang ini, yaitu sholat dalam keadaan menjalin rambutnya, mengikat rambutnya, mungkin rambutnya panjang, nah, kemudian dia ikat. Permisalan orang ini adalah seperti seorang yang sholat dalam keadaan tangannya diikat, tangannya dibelenggu. Wa qala aidan, dan beliau pula mengatakan dzalika kiflus syaitan, dan itu adalah tempat, ya, jalinan rambut tadi, itu adalah tempat syaitan, ya, yakni maq'ad syaitan, tempat duduknya syaitan. Jadi syaitan duduk di situ, yakni maghruzu difrihi, tempat syaitan menancapkan jalinannya. Disebutkan di catatan kaki oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang dimaksud seorang yang menjalin rambutnya ketika sholat. Wa ma'nal hadis annahu idza kana sya'ruhu mansuran, bahwasanya apabila seorang itu rambutnya terurai, ya, saqata 'alal ardi inda sujud. Maka apabila dia uraikan, rambutnya itu akan, ya, jatuh ke bumi. Apa faedahnya, ya, ketika dia tidak mengkepang, tidak menjalin rambutnya, ya, kemudian menyentuh bumi, apa faedahnya? Ada faedah disebutkan di sini, fayu'ti sahibuhu thawaba sujud bihi, maka pemiliknya, orang yang sholat tadi dalam keadaan menguraikan rambutnya, apabila rambutnya mengenai lantai, maka dia akan diberikan pahala, ya, takala rambutnya itu menyentuh bumi. Wa idza kana maqusan sara fi ma'na ma lam yasjud, maka apabila rambutnya itu diikat, tentu rambut tersebut tidak akan, ya, menyentuh bumi, tidak akan sujud. Wa syibhuhu bil maktufi wa huwa al masdudu al yadain, dan permisalan seorang yang menjalin rambutnya adalah seperti seorang yang kedua tangannya diikat. Li'annahuma la yaqa'ani 'alal ardi fi sujud, dikarenakan keduanya tidak, ya, jatuh atau tidak mengenai bumi tatkala sujud. Kemudian kita Syekh Al-Albani rahimahullah qultu, kukatakan wa yabdu annal hukma khasun birrijal duna nisa, dan tampak hukum ini, yaitu larangan mengikat rambut ketika sholat, ini khusus bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Kama naqalahu Asy-Syaukani an Ibni Al-Arabi, sebagaimana Imam Syaukani telah menukilkannya dari Ibnu Al-Arabi, ya rahimahullah. Jadi apabila seorang itu rambutnya panjang, ya, maka hendaklah ketika sholat dia jangan mengikat rambutnya, tapi dibiarkan terurai. Kemudian kita baca berikutnya sifat sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana la yattarishu dhira'aihi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menempelkan kedua lengan beliau, ya, tatkala sujud. Ya, lengan beliau tidak ditempelkan tapi diangkat. Bal kana yarfa'uhuma 'anil ardh, dan bahkan beliau mengangkat kedua lengan beliau dari bumi, dari lantai. Ini pula di antara sifat sujud, ya. Ketika sujud itu kedua lengan jangan ditempelkan di lantai, ya, atau mendekati lambung. Nanti akan disebutkan, ya, ketika seorang itu sujud, kedua lengan itu diangkat sambil dijauhkan dari lambung. Wayubaiduhuma anjanbihi hatta yabduah bayadu ibtoihi min waraihi. Dan dahulu beliau menjauhkan kedua lengan beliau dari lambung beliau sampai-sampai ya putihnya ketiak beliau itu terlihat dari ya belakang beliau. Naam. Wa hatta law anna bahimatun aradat hatta law anna bahimatan aradat antamurra tahta yadayhi marrat. Naam. Sampai-sampai kalau seandainya ada bahima, yang dimaksud bahima di sini adalah ai auladul ghanam, anak kambing, itu ingin lewat di bawah ya tempat di bawah badan beliau, nah di bawah tangan beliau, itu bisa lewat ya, menunjukkan beliau sangat sungguh-sungguh ketika mengangkat kedua lengan beliau. Wa kana yubalighu fi dzalika hatta qala ba'du ashhabihi, dan beliau sangat sungguh-sungguh di dalam melebarkan kedua lengan beliau sampai-sampai sebagian para sahabat mengatakan inna kunna lana'wiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kami merasa kasihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mimma yujafi biyadaihi an janbaihi idza sajadah, yaitu ketika beliau menjauhkan kedua tangan beliau dari lambung beliau apabila beliau sujud. Kemudian kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa kana ya'muru bidzalik, dan beliau memerintahkan seperti itu. Fayakul, dan beliau mengatakan idza sajadta fadha' kaffaika warfa' mirfaqaika, apabila engkau sujud maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu. Wa yaqul, dan beliau mengatakan i'tadilu fis sujud, hendaklah seorang itu betul-betul ya lurus di dalam sujud. Wala yabsud ahadukum dira'aihi in bisata wa fi lafdin kama yabsutul kalbu, dan janganlah seorang itu membentangkan kedua lengannya seperti seekor anjing membentangkan kedua lengannya. Nah, seperti seekor anjing ya, itu membentangkan kedua lengannya, nah dia merapat ke bumi, ke lantai ya, dan dekat dengan perutnya, dan kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihnya. Wa fi lafdin akhar, dalam lafaz yang lain, wa hadithun akhar, dan hadis yang lain, wala yaftarish ahadukum dira'aihi iftirashal kalbi, dan janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing itu membentangkan kedua lengannya. Wa kana yaqul, dan dahulu beliau mengatakan la tabsud dira'aika bistas sab', janganlah engkau membentangkan kedua lenganmu, naam, atau kedua sikumu seperti binatang buas yang membentangkan kedua lengannya atau sikunya. Wadda'im ala rohataik, dan akan tetapi ya hendaklah naam dia bentangkan kedua tangannya ya, dia angkat kedua tangannya. Watu jafi an dub'aik, dan hendaklah dia menjauhkan ya, menjauhkan kedua lengannya dari naam lambungnya. Fa innaka idza fa'alta dzalika sajada kullu adwin minka ma'ak, maka apabila engkau melakukan hal tersebut maka sungguh bagian tubuhmu itu telah sujud bersamamu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini naam kaifiyah atau tata cara sujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.